minta satu teman lagi. Oh, kata okay. Papi gitu, ben cepet jupu ini, cepetan, cepetan gitu katanya. Siap semuanya ya. Saya mau minta dengar suaranya SNP-nya Indonesia mana? Aku lagi bengok buantar ternyata ya. Buat papi dan mami. Tepuk tangan buat rekan saya yang cantik Mbak Dwi Ratna. Terima kasih Mbak Dwi. Sama-sama. Jadi bunga pujaan, kau bunga jahiliya, kau bunga kesayangan, kau bunga jahiliya, bunga nan cantik menawan menjadi. Di tengah tumbang tiada. keluarga besar Mama Lina dipersilahkan untuk naik ke pentas. Terima kasih. Riwayatnya loh Mbak Wiwi, iya. Pertama kali dengerin lagu Bunga Dahlia, dangdut itu lagu Bunga Dahlia sama iya. Apa Mbak Wiwi? Oplosan. Sama Oplosan, langsung jatuh cinta sama Balin. Musik dangdut, iya. Sukanya lagu dangdut itu gara-gara karyawannya. Suka nyetel lagu dangdut. Nah, kalau bikin genteng. Akhirnya terpengaruh lah Mami Lina dan Papi di sini. Iya, jadi maminya suka sama Papi. Alhamdulillah. Oke. Okay. Mami Lina, sudah puas belum? Uangnya belum habis kan? Belum. Uangnya masih banyak lagi di kamar. Ayo Mami nanti, ambil lagi. Nanti sampai terakhir Mami Lina jangan patah semangat, jangan lemes. Nanti terus nyawer ke depan. Oke, okay. Thank you ya Mami, Papi, sekeluarga. Balin, ini Abang katanya Andi. Katanya Papi ya. Pada sore hari ini temanya hujan duit. Hujan duit. Bener ya Papi ya? Oh, hujan sawer. Hujan saweran ceritanya. Iya, hujan beneran deh. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mami cantik. Iya, sudah capek ya ini ceritanya. Mau duduk dulu enggak, ya. Enggak capek. Oke. Siap. Terima kasih sekeluarga.